Oke, ini ada lagu baru judulnya Modus. Modal dikit dong say. Buat kalian yang pacaran, punya pacar, jangan mau kalau gratisan. Modal dikit dong say.